salat apapun itu. Karena sebagian ulama membatasi ini, barakallahu fikum, salat maghrib tidak diulang. Nah, salat maghrib tidak diulang. Sebagian menyatakan salat asar, maghrib dan fajar tidak diulang. Sebagian menyatakan salat asar dan fajar saja. Namun yang benar adalah wallahu a'lamu bissawab, semua salat boleh untuk diulang kalau dia mendapatkan adanya jamaah di masjid yang dia berada di situ. Dan apa? Bagi dia nilainya, nilainya nafilah sebagaimana dalam hadis. Naam. Sebagaimana dalam hadis, yakni barakallahu fikum, adalah itu sebagai nafilah bagi kalian. Kalau mereka menyanggah, di sana ada hadis Ibnu Umar mengenai larangan mengulang sholat yang sudah dilakukan. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'il Fatawa jilid yang ke-23 halaman 260. Beliau menyatakan amma hadis Ibnu Umar fahuwa fil i'adati mutlaqan min ghairi sabab. Yaitu larangan mengulang sholat fardu yang sudah dilaksanakan. Dalam hadis Abdullah Ibnu Umar, kata beliau, itu pengulangan secara mutlak tanpa adanya sebab yang menuntut. Naam. Wala raiba anna hadza manhiyun anhu. Maka kalau orang sudah sholat fardu kemudian dia ulang lagi, maka ini jelas dilarang. Naam, ini jelas dilarang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annahu yukrahu lirajuli an yaqsida i'adatash shalah min ghairi sabab yaqtadil i'adah. Maka dibenci bagi seorang untuk bertujuan mengulang salat fardu yang telah dia lakukan tanpa adanya sebab yang menuntut untuk diulang. Naam. Ini barakallahu fikum. Berbeda dengan keadaan yang dalam hadis 6 Ibnu Aswad yang tadi dibacakan. Maka di sini hal tersebut karena adanya sebab. Sebab apa? Sebab dia berada atau hadir dalam jamaah salat fardu yang ditegakkan di masjid yang dia sekarang ada padanya. 6 Maka di sini hendaknya dia sholat bersama orang tersebut dengan dasar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bertentangan. Nah, ini ada sebabnya, yang dilarang itu secara mutlak tidak ada sebab. Nah, barakallahu fikum. Permasalahan kedua, nah barakallahu fikum, di sana dalam sisi pendapat 6 barakallahu fikum, yakni idza adal maghriba fahal yashfa'aha biraq'ah. Kalau dia mengulang salat maghrib, salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat salat witir. 6 ya, maksudnya jumlahnya witir ganjil. Apakah dia itu harus menggenapkannya ditambah satu rakaat supaya genap? Nah, maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dzahaba Ahmad wa Syafi'i wa isaqila annahu yashfa'aha hatta la yatatawa' bil witr. Nah, Al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Ishaq Ibnu Rahuyah berpendapat ya, hendaknya dia menjadikan sholatnya genap. Berarti menambah satu rokaat sehingga dia tidak melakukan sholat sunnah dengan witir dengan jumlah ganjil. Ini pendapat, jangan tergesa-gesa dulu ya. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, wadhahaba Ahmad fi riwayatin. Imam Ahmad berpendapat dalam satu riwayat. Waktaroha ba'dul hanabilah, dan dipilih pula oleh sebagian orang-orang yang bermadhab dengan madhab Hanbali. Apa bedanya pendapat Imam Ahmad dan orang yang mengikuti madhab Hanbali? Naam. Imam Ahmad orangnya, di mana beliau memiliki pendapat. Pendapat tersebut didasari dari Al-Quran dan Sunnah. Dan usul madhabnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, kembali pada qaul sahabi. yaitu ijma' sahabat. Tidak ada ijma' sahabat, kembali kepada qaul sahabi, salah seorang dari sahabat tidak ada, maka beliau kemudian kembali kepada usul-usul qawaid dan sebagainya hingga akhirnya berijtihad, sehingga muncullah namanya pendapat, itu namanya mazhab. Nah, kemudian beliau dalam substansi permasalahan ini ternyata menemukan adanya hadis atau dalil tentang perkara tersebut, sehingga akhirnya berpindah pada pendapat yang didasari dalil. Nah, ini juga mazhab. Sehingga kadang-kadang Imam Ahmad berpendapat ini satu kali pada kali yang lain berpendapat yang lain, karena mungkin dalam konteks sudah mendapatkan ilmunya dalam hal ini, dan itu tidak tercela. Nah, adapun mazhab Hanbali atau Hanabilah, orang yang bermazhab Hanbali, mereka orang yang kekeh kepada salah satu pendapatnya. Nah, ini lain. Paham sini ya? Jadi ada apa-apa selalu yang didahulukan pendapatnya Imam Ahmad. Namanya mazhab Hanabilah. Ada apa-apa selalu yang didahulukan pendapatnya Imam Syafi'i, namanya mazhab Syafi'iyah. Nah, oh, ada apa-apa selalu didepankannya mazhabnya Imam Malik. Berarti apa? Mazhab Maliki. Nah, bagaimana diketahuinya? Dari usul-usul mereka. Nah, ini namanya dirasatul mazahib. Nanti ada pelajarannya khusus. Bagaimana literatur mereka dalam membuat kesimpulan hukum. Yang didahului apa? Nah, mereka literaturnya berbeda-beda, namun sepakat segala sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka harus ditinggalkan, berpeganglah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah mazhab kami. Ya, ini namanya dalam pelajaran fikih. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang di sini Imam Ahmad dalam sebuah riwayat memiliki pendapat yang lain. Ya. Dan ini dipilih oleh sebagian Hanabila, orang yang bermazhab Hanbali. Ila an yusalli annahu yusalliha kama hiya biduni an yashfa'aha. Yaitu apa? Hendaknya dia salat sebagaimana salat maghrib tersebut, ya 3 rakaat tanpa harus menggenapkannya menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena ini i'adah. Karena ini adalah mengulang, namun pahalanya nafilah tambahan bagi dia. Nah, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar, yang mana didasarkan dengan hadis Yazid ibn al-Aswad, yaitu yang Rasulullah memerintahkan dengan mutlak, maka fal yusalliya ma'ahum, maka sholatlah kalian bersama mereka, tentunya sholat bersama imam. Dalam hadis yang lainnya, man sholla khalfal imam fasallu sholatal imam. Nah, orang yang sholat di belakang imam maka sholatnya imam. Nah, ini nanti dari hadis ini bercabang permasalahan fikih yang banyak. Nah, permasalahan fikih yang banyak. Nah, sampai di sini dipahami dulu. Ya, jadi dia tetap sholatnya sholat maghrib, tidak dikenapkan menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena sholatnya seperti sholatnya imam. Ya, kenapa demikian? Ini yang benar, ya, dan disahihkan oleh Syekh Ibn Muhammad bin Al-Alama bin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Sebagaimana dalam Syarhul Mumti jilid yang keempat halaman 222. Naam. Dikarenakan Nabi mengatakan dengan mutlak fasholliya ma'ahum, maka salatlah kalian bersama mereka. Dan barakallahu fikum, yakni maknanya sebab i'adahnya karena engkau hadir dalam jamaah yang sedang ditegakkan, dan sholatnya karena dengan sebab kalian hadir, bukan mengulangi sholat maghrib ataupun menutup dengan sholat sunnah yang witir. Nah, ini wallahu a'lamu bisawab. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sekarang ya, hukum mengulang tersebut seorang yang sudah sholat di musholanya. Antum datang ke sini, kata Allah belum? Ya, misalnya Bu Hafsah sholat di musholah sana ya. Ini pas di belakang Bu Hafsah jadi kelihatan ya. Misalnya sholat di musholah sana, datang ke masjid sini, oh kok baru komat ya. Nah, misalnya sudah masuk, apa yang hendaknya dilakukan? Oh, saya sudah dapat pelajaran, sholatlah bersama mereka. Nah, ini wajib atau sunnah? Kenapa kok muncul pendapat wajib? Karena Nabi memerintahkan fal yusolliya ma'ahum, maka hendaklah kalian sholat bersama mereka. Di dalam kaidah usul fikih, al amru yufidul wujub, perintah pada asalnya memberikan faedah wajib. Nah, sekarang hukumnya wajib atau sunnah? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Naam, sebagian yakni barakallahu fikum madhab Hanabilah, sebagian orang yang bermadhab Hanabilah berpendapat ilal wujub, yaitu kepada wajib. Kenapa? Karena al-amru yufidul wujub. Naam. Namun dhahaba amatu ahli ilmi, mayoritas ahlul ilmi berpendapat ini adalah annal i'adah mustahabbah ghairu wajibah, mengulangnya ini sunnah bukan wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengkaitkan dengan akhir hadis, beliau mengatakan fa innaha lakuma nafilah, karena itu adalah menjadi pahala sunnah tambahan bagi kalian. Berarti bukan wajib. Bukan wajib, difahami sini ya. Bukan wajib, namun sunnah. Nah, inilah sharif yang memalingkan dari asal perintah yang harusnya wajib menjadi sunnah karena perkataan Nabi fa innaha lakuma nafilah. Maka sholat tersebut bagi kalian berdua terhitung sebagai ibadah sunnah tambahan. Nah, bukan wajib. Nah, barakallahu fikum. Ini sekarang barakallahu fikum. Dari sini jelas ya, dari sini jelas ya. Ada yang dari sini dikembangkan. Dikembangkan permasalahan. Kalau diulang ya, diulang. Ini tadi yang benar sunnah ya. Nah, ini yang dia jadikan wajib yang pertama kalau begitu, yang mana pertama atau kedua kalau begitu, Anas? Yang pertama, ya. Berarti yang kedua? Loh, berarti beda niat. Beda niat enggak? Ya. Beda niat enggak? Imamnya sholat fardu, makmumnya sholat. Bolehkah itu? Nah, ya apa tidak ya sekarang ya? Loh, ini berarti beda niat. Ya apa tidak? Nah, karena di sana sebagian mazhab berpendapat tidak boleh berbeda niat antara imam dan makmum. Nah, sehingga di sini dimunculkan ikhtilafun niyatil imam wal makmum fitanafuli wal iftirad, mengenai permasalahan perbedaan niat antara imam dan makmum dalam yang satu sholat sunnah, yang satu sholat fardu. Ya, sama saja, apakah imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, ataukah imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu? Bolehkah ini? Naam barakallahu fikum. Ini diterangkan oleh para ulama. Naam. Bahwasanya di sana dibawakan ucapan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Al-Muhadzab. Jilid keempat halaman 271. Qala rahimahullah, beliau mengatakan zakarna anna madhabana jawazu salatil mutanaffil wal muftarid khalfal mutanaffilin wa muftaridin fi fardin akhar. Naam. Di sini barakallahu fikum adalah bahwasanya kata beliau telah kami sebutkan sesungguhnya madhab kami, apa madhabnya Imam Nawawi? Syafi'i. Naam. Madhab kami madhab Syafi'i adalah boleh orang yang dia itu sholat sunnah dan sholat fardu untuk sholat di belakang imam yang sholatnya sunnah ataupun sholatnya fardu. Naam. Dalam fardu yang lainnya. Naam. Misalnya, contoh, imamnya sholat maghrib, antum musa, antum ini imamnya sholat isya, antum musafir, di perjalanan tadi belum sholat maghrib. Nah, bolehkah sholat di belakang imam sholat isya sama-sama fardu? Naam. Ini dengan niat fardu yang lainnya, antum sholatnya sholat maghrib, ya. Boleh? Jawabannya boleh menurut mazhab ini. Naam. Yang kedua, imamnya sholat fardu, antum sholat sunnah, seperti kejadian tadi kaum yang sudah sholat fardu di rumahnya. Boleh? Boleh, ya. atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, antum sholat fardu. Duh, ada apa? Ada. Imamnya taraweh, antum belum sholat isya. Ya apa tidak? Imamnya taraweh, antum belum sholat isya. Maka bagaimana? Nah ini imamnya ngimami 4 rakaat salam. Berarti sholat isyanya antum berapa? 4 rakaat salam. Lah tahiyatnya ditinggalkan enggak? Hah? Ditinggalkan. Tahiyat awalnya ditinggalkan, ya iya ditinggalkan. Ini bagaimana? Sujud sahwi enggak? Berkembang lagi ya. Nah ini masyaallah ya. Ternyata oh begitu hasanah fikih itu luas ya. Kalau mau dikembangkan kembangkan kemana ya? Barakalawik. Ini sebagai misal ya. Di sana khilaf para ulama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kewajiban tersebut gugur dengan sebab mutaba'atul imam. Sebagian mengatakan tidak. Sebagaimana makmum yang tahu imamnya meninggalkan apa tahiyat awal karena lupa, maka makmum dengan sengaja meninggalkan tahiyat awal karena kewajiban apa mengikuti imam, namun ditutup dengan sujud sahwi. Nah, ini tadi yang syahid di sini, yang pembahasan kita sekarang berbedanya apa, berbedanya apa niat. Nah, maka di sini menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah boleh berbeda niat. Di mana ini dihikayatkan pula oleh Ibnul Mundhir dari Tawus dan Atha Ibnu Abi Rabah Al-Auza'i serta Imam Ahmad dan Abi Tsaur, Sulaiman Ibnu Harb dan barakallahu fikum, demikian pula ini merupakan mazhab Dawud Al-Zahiri. Naam. Adapun di sana ada sebagian sekelompok ulama menyatakan la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh sholat sunnah di belakang orang yang sholat fardu, atau sholat fardu di belakang orang yang sholat sunnah, atau orang yang dia itu sholat fardu di belakang orang yang sholat fardu namun dengan sholat yang lainnya. Nah, antum tidak boleh imamnya sholat isya, antum niatnya sholat maghrib karena tadi belum sholat maghrib, itu tidak boleh menurut yang lainnya. Nah, di mana ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari, Rabi'ah dan Abu Qilabah. Naam. Dan ini riwayat dari Imam Malik serta Abu Hanifah. Naam barakallahu fikum. Mereka berpendapat tidak boleh berbeda niat. Naam. Kenapa demikian? Karena pembahasan setelahnya, yaitu pada poin berikutnya, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Karena tidak lain dijadikan imam supaya diikuti. Mereka membawa yang umum ini termasuk juga padanya niatannya. Paham? Ini demikian. Mana yang benar dari pendapat ini? Yang benar adalah wallahu a'lamu bisawab, bolehnya berbeda niatan antara imam dan makmum. Mana dalilnya? Hadis yang kita baca tadi. Paham? Makmumnya telah sholat di rumahnya sehingga mengikuti sholat di belakang imam dengan niatan sunnah. Naam. Imamnya tetap sholat fardu. Naam. Dan juga riwayat-riwayat yang lainnya dari hadis yang lainnya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan, atau hadis Abi Sa'id yang mendapatkan seorang masuk ke dalam masjid dalam keadaan jamaah sudah selesai, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, man yatasaddaq ala hadza falyusallimah, siapa yang mau bersedekah kepada orang yang terlambat ini untuk menjadi makmumnya, maka hendaklah dia sholat bersamanya supaya mendapatkan nilai jamaah. Naam. Difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Nah, dari sini berkembang selanjutnya. Berkembang selanjutnya, seandainya ya, seandainya antum adalah seorang yang dia itu masbuk. Antum masbuk. Masbuk misalnya satu rakaat, sehingga imam sudah salam, antum menyempurnakan kekurangan. Datanglah fulan. Bolehkah fulan sholat di belakang antum yang tadinya niatnya makmum? Ya. Boleh enggak ini jadikan imam? Jawabannya boleh dan sah. Fulan yang baru datang mendapatkan pahala jamaah. Adapun antum sah menjadi imam atau tidak, antum sesuai dengan niat antum. Kalau antum tidak merubah niat, tetap sholat sendirian, namun fulan tetap mendapatkan niat pahala jamaah. Namun kalau antum ingin bersedekah kepadanya, sudah niatan untuk merubah niat jadi imam. Ya, merubah niat jadi imam. Nah, ini barakallahu fikum, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang taghyiru niat fi asna'il ibadah. Merubah niat di tengah ibadah. Namun dalam bab ini adalah yang benar, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya. Kalau dia merubah niat, ya yang fulan tadi tetap mendapatkan pahala jamaah. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Thayyib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah, pada poin berikutnya berkata Imam Musa'di rahimahullah, poin 144. Idza sal barakallahu fi 145. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi sahihaini. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang berikutnya hadis Abu Hurairah marfu'an. Marfu'. Apa? Marfu', apa makna marfu'? Hanif, Ibrahim Hanif. Hah? Disandarkan kepada Nabi. Terus lawannya mansub sama majzum sama majrur, ya bukan? Hah? Lawannya mauquf, bukan mansub. Hah? Omar, Salman. Saya kepada Nabi, ya, khairan insyaallah. Aska. Yang masih TM. Wallahu a'lam. Bukan ini qasimnya mansub sama majrur sama ini, majzum, hah? Bukan ya. Likulli qaumin lahu istilahat, ya. Masing-masing kaum ada istilahnya, ya. Sama-sama namanya boleh. Namun ternyata hakikatnya berbeda. Nah, ini yang harus antum pahami, siapa yang berbicara menamakannya apa, hakikatnya apa. Lah itu kunci. Kunci segala sesuatu. Wah, ini katanya begini, begini, begini. Lah siapa yang bicara? Fulan. Oh, kalau fulan ini maksudnya ini. Nah, ini kunci ya, kunci ya. Sehingga antum perlu memahami marfu' dalam bab hadis tadi yang disebutkan jazakumullahu khairan, yaitu min qasimil mauquf dan maqtu'. Naam. Yaitu dari sisi qasim, pembagian hadis ditinjau dari penyandaran akhirnya kepada siapa. Naam. Kepada Nabi, sampai kepada Nabi berarti namanya marfu. Hanya berhenti di sahabat namanya mauquf. Berhenti pada tabi'in namanya maqtu. Naam. Lah ini namanya ilmu hadis. Lah kalau dalam nahwu cara membaca ada marfu juga, yaitu apa? Kalau diakhiri dengan dhammah atau yang menggantikannya. Contohnya abuka. Ya misalnya, atau contohnya apa? Misalnya hadza kitabun. Kitabun berarti marfu. Kalau kita mengatakan ra'aitu kitaban, oban jadinya mansub, ya. Kalau kita katakan misalnya barakallahu fikum hadza dalil maktubun fil kitabi, ya, dalam kitab, berarti bi di sini majrur. Nah, ini qasimnya. Oh, marfu menurut ini dan itu berbeda. Nah, ini mulai karena kita bicara fikih, antum menolong. Ini sudah dipahami dengan pemahaman antum. Ternyata yang dimaksud dia berbeda ya. Nah, ini. Nah, ini jadi kembali kepada hakikat siapa yang berbicara dan apa hakikat yang dimaui. Nah, barakallahu fikum. Kita kembali sini dari Abu Hurairah marfu'an. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Innama, sesungguhnya hanyalah dijadikan imam supaya diikuti. Fa idza kabbara, beliau mendatangkan jumlah tafsiriyah. apa maksud supaya diikuti? Apakah termasuk niatannya? Jawabannya bukan. Yaitu beliau rinci. Maka apabila imam bertakbir, fakabbiru dengan fa, yang menunjukkan yaitu apa? At-tartib ma'at taqib. Naam. Kata para ulama, fa ini menunjukkan tartib ma'at taqib, ya. Berbeda dengan summa. Fa, maka fa idza kabara summa kabbiru, ya. Kalau summa itu at-tartib ma'ah, ha, ma'ah tarahi, ada tenggang waktu. Naam. Jadi di sini fa idza kabbara fakabbiru, taqib, segera, ya. Segera ikuti. Yaitu apa? Annal annasaniyah ba'dal ula biduni muhlah, kata mereka, kata para ulama, yaitu yang kedua ini setelah yang pertama tanpa adanya tenggang. Paham sini, ya? Jadi imamnya Allahu Akbar, lah nanti nunggu Al-Fatihah dulu. Nah, ini namanya menyelisihi, ya. Allahu Akbar, ya segera Allahu Akbar. Nah, paham sini, ya? Berbeda kalau summa, oh sudah ada tenggang nanti. Nah, ini tadi memahami secara bahasa. Nah, sebagaimana misalnya wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, dengan apa? Dengan fa, oh berarti waladdallin amin, tanpa adanya muhlah. Tidak nantilah nunggu suwe. Nah, amin. Nah, namun apa? Ya segera diiringi dia ta'kid. Nah, ini demikian. Ini barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbiro. Nah, ini. Janganlah kalian bertakbir sehingga imam bertakbir. Nah, sehingga imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku maka ruku'lah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, janganlah kalian ruku sehingga imam ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamd. Ya Allah, Rabb kami, dan hanya untukmulah yang namanya pujian. Wa idza sajada fasjudu, maka apabila imam sujud, sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah kalian sujud sehingga imam sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, dan apabila imam salatnya duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Rawahu Abu Dawud wa aslu fi sahihaini. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam permasalahan ini terdapat beberapa permasalahan. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada faedah dalam ta'liq yang dibawakan dalam cetakan yang ada pada kami. Dalam ucapan wa idza ju'ilal imam li in abainama ju'ilal imam li yutamma bih, tidak lain hanyalah dijadikan imam supaya diikuti, engkau bermakmum dengannya. Ada ta'liq nomor 5. Sawaba syekhu Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah telah membenarkan pendapat apa? Sihatu timamil muftarid khalfal mutanaffil, yaitu sahnya bermakmum orang yang sholat fardu bermakmum di belakang orang yang sholat sunnah. Ini tadi sudah dibahas. Nah, likisati Mu'ad, berdasarkan kisahnya Mu'ad ibn Jabal yang beliau sholat isya di belakang Nabi, kemudian dia pulang ke kampungnya, ternyata mengimami lagi kepada orang di kampungnya dengan sholat isya. Naam. Summa sahat apa? Wa sahata imamata sobi fil fardhi wal nafl. Dan demikian pula wasiha, ya, dan juga demikian pula benarnya atau sahnya imamnya anak yang masih kecil baik dalam sholat fardu ataupun nafilah. Naam. Anak masih kecil ini belum balik. Ngimami sah enggak? Jawabannya kalau dia terpenuhi padanya syarat sahnya sholat maka sah. Duh, dalilnya mana? Kisah Amr bin Ibn Salamah Al-Jurmi. Amr bin Salamah Al-Jurmi, beliau menjadi sahabat, ya sihar sahabat, ya sahabat yang masih muda namun yang paling banyak hafalannya. Kenapa? Karena beliau sering duduk mendengar para sahabat lewat yakni membacakan Al-Quran, maka lama-lama beliau hafal. Ya. Karena anak-anak biasanya kalau mendengar cepat hafal ya, mendengar cepat hafal. Nah, ini walaupun belum bisa baca, kadang sudah hafal. Nah, ini Amr ibnu Salamah atau ibnu Salimah menjadi sahabat ketika itu di kaumnya yang paling banyak hafalannya. Maka dijadikan imam oleh kaumnya, yang mana dikisahkan seandainya sujud kadang terlihat, nah, karena bajunya masih belum menutup aurat secara ya, artinya sempurna, namun ketika sujud atau ruku akan terangkat, nah, sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala sebelum imamnya betul-betul duduk. Nah, ini barakallahu fikum. Ini berarti benar imamnya anak-anak itu tetap sah. Nah, ini barakallahu fikum yang diterangkan beliau. Nah, sekarang ini permasalahan pertama tadi mengenai bedanya niat dan dengan imam, ataupun di sini tentang sholat fardu di belakang sholat sunnah, maka itu sah. Nah, kemudian berikutnya faida kabbaru fakabbiru. Ini permasalahan yang banyak terkait dengan bagaimana hukum mendahului imam, bagaimana apakah sah kalau sengaja atau karena lupa dan seterusnya. Maka insya Allah kita bahas dalam pembahasan dalam pertemuan yang akan datang bismillah. Kita cukupkan sampai di sini dulu berkaitan dengan ta'liq ataupun penjelasan poin yang disebutkan beliau pada penggalan hadis di nomor di poin hadis di poin nomor 1145. Nah, masih dalam yakni penggalan hadis bagian awal. Adapun tengahnya insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu taala ala walam bisawab. Kita tutup sampai di sini dulu dan kembali lagi kami ingatkan kepada jamaah sebelum kami lupa, kita masih berada di bulan suci Al-Muharram. Nah, hormati, hargai, agungkan bulan ini dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan tentunya dengan kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan zalim baik terhadap diri sendiri ataupun menzalimi sesama hamba Allah, atau na'udzubillah sampai kita berbuat zalim kepada Allah. Nah, bagaimana muhadzib, bagaimana seorang hamba menzalimi Allah? Nah, apa? Berbuat syirik, seorang yang berbuat syirik berarti dia sedang berbuat zalim kepada Allah. Ya. Kenapa demikian, Nafhan? Nah, orang yang berbuat syirik kok bisa dikatakan zalim kepada Allah? Hah? Kenapa? Dari sisi mana mereka dikatakan berbuat zalim kepada Allah? Ahmad. Barakallahu fikum. Karena dia memberikan hak Allah kepada selain Allah, sehingga namanya zalim, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebesar-besar kezaliman. Wallahu ta'ala alam suhab. Dan kami ingatkan lagi supaya anak-anakku yang saya cintai karena Allah, untuk senantiasa ta'addabu bi'adabi syar'iyah, pelihara, tanamkan adab pada diri kalian dengan adab-adab yang syar'i. Nah, segala himbauan yang telah ada diulang-ulang dari para asatidah, para musyrifin ataupun juga yang lainnya, tunjukkan bahwasannya ilmu antum membenarkan amalan antum, amalan antum membenarkan ilmu antum. Nah, itu demikian ya. Bagaimana itu selaras antara ilmu dan amalan ya. Jangan sampai antum sudah banyak hafalannya namun ternyata kurang dalam beradab, maka ini kata para ulama, al ilmu biduni adabin la yanfa fa yakunu hujjatan ala sahibi yaumil qiyamah. Ilmu tanpa dibarengi adab yang bagus nanti tidak bermanfaat, malah justru menjadi petaka yang menuntut kalian di hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.